Mitra bisnis, Kwik Kian Gi berpandangan, meski Singapura minim akan natural resources, namun warganya tetap bisa hidup makmur dan sejahtera. Berkat kuatnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan negara, yang diawali sejak era pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, serta terus dilanjutkan oleh generasi-generasi pemerintahan berikutnya. Dan untuk membahas seperti apa langkah-langkah Lee Kuan Yew dalam meletakkan dasar pola pemerintahan di Singapura, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, apakah memang Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang membangun fondamen sistem pemerintahan Singapura yang kuat campur tangan negara di dalamnya? Sangat jelas. Nah, dalam hal ini saya melihat dengan sangat jelas, karena saya ke Singapura pertama kali setelah tidak ada konfrontasi tahun 1968. Waduh, dulu 68, nggak ada bedanya dengan Indonesia. Dalam waktu singkat, coba sekarang, lihat Singapura sekarang. Nah, hampir sepenuhnya peran pemerintah. Lantas, seperti apa step-step yang dilakukan Lee Kuan Yew dalam proses pembentukan pola pemerintahan Singapura, Pak Kwik? Yaitu, jadi nomor satu kan dia mendisiplinkan rakyatnya. Kemudian pemerintah mengambil peran sangat besar. Pemerintah yang membangun segala-galanya. Pemerintah membuat Singapura supaya nyaman menjadi negara jasa. Sekarang national income per kapitanya sudah $50,000, $52,000. Jadi kunci dari keberhasilan Singapura memang diimplementasi regulasinya ya Pak Kwik? Diregulasi oleh orang-orang yang terpandai. Nah sebetulnya itu di Indonesia kan sudah. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan tertinggi ada di mana? Kekuasaan tertinggi kan ada di MPR. MPR itu sepertiga dipilih DPR. Kemudian kalau DPR ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah menjadi MPR, itu kekuasaan tertinggi. Jadi 2/3 itu tidak dipilih oleh rakyat. 2/3 itu dipilih oleh orang-orang yang bijaksana dari wilayah-wilayah. Jadi misalnya suatu daerah, provinsi, Jawa Tengah gitu ya, diminta, cobalah Anda berembuk dengan cara-cara yang Anda sudah tahu persis. Siapa orang yang dari Jawa Tengah yang anggap bijaksana betul, pandai, mengerti persoalan, itu yang dikirim untuk menjadi anggota MPR. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.